sisa hangatnya pelukanmu. Kau curahkan semua kasih sayangmu, tempatku sandarkan harapanku. Semua telah ku pasrahkan padamu, cinta dan perasaan. Mengapa kau mendustai diriku, nyatanya kau telah hidup berdua. Cinta dan perasaan.